ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال جل وعز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخواني وأخواتي في الله بارك الله فيكم إن شاء الله pada malam hari ini kita akan memulai kembali kajian kita dari kitab Asy-Syari'ah karya Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala. Barakallahu fiik. Kitab ini termasuk baru kita kaji satu semester sebelumnya. Barakallahu fiik. Baik, sehingga bagi yang baru masuk termasuk mendapatkan awal-awal pengkajian kitab ini. Barakallahu fikum. Dan juga kita umumkan bahwasannya tariqah kita barakallahu fikum penting bagi seorang talib memahami tariqah seorang guru dalam mengajar. Sebagaimana kisahnya Hisham Ibnu Ammar dengan Imam Malik. Karena murid gak paham bagaimana thariqah guru dalam mengajar, akhirnya apa? Terjadi miscommunication. Gitu ya. Salah paham. Barakallahu. Mungkin antum sebagian sudah pernah belajar di pondok-pondok yang lain. Sehingga diharapkan bisa menyesuaikan diri dengan gaya Sidayu. Ya, barakallahu fikum. Mungkin juga sebagian pondok ada yang sama. Barakallahu fikum. Di sini kita banyak mengkaji kutubul hadis barakallahu fikum dari para ulama mutaqaddimin dan metode kita adalah barakallahu fikum membacakan hadis-hadis dengan sanad-sanad yang ada. Kemudian setelah itu para thalabah diharapkan menghafalkan hadis-hadis yang telah dibaca dan dijelaskan oleh barakallahu fikum bagi para pengampu pengajar dari kitab tersebut. Jadi siap-siap menghafal. Siap-siap menghafal hadis beserta dengan sanadnya barakallahu fikum. Kemudian bagi yang baru-baru juga kita memberikan motivasi semangat, mungkin di awal-awal akan terasa berat, barakallahu fikum. Tapi kalau Anda menjalani dan berusaha untuk barakallahu fikum menghafalnya, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan, kata Allah. Orang-orang yang mau bersungguh-sungguh menempuh jalan kami, maka kami akan berikan kemudahan, akan kami beri petunjuk kepada dia menuju jalan kami. Antum bisa tanya kepada kakak-kakak kelas antum, ya, mereka juga mengalami hal yang sama ketika awal-awal dalam menghafal. Barakallahu fikum, yang mungkin belum terbiasa dengan suasana pondok pesantren akan terasa sangat berat. Barakallahu fikum, ya. Apalagi menghafalnya bukan sekedar matan, tapi disertai dengan sanadnya. Barakallahu fikum. Baik. Adapun untuk kitab yang kita ajarkan, barakallahu fikum, kita akan memanggil beberapa orang santri membacakan hadis di sini. Ya, barakallahu fikum. Kalau sebagian asatidzah dibacakan secara bersamaan, barakallahu fikum. Tapi untuk kitab yang kita pegang, kitab Adabul Mufrad dengan Asy-Syari'ah, para thalabah sebagian akan kita tunjuk secara acak, ya. Tergantung rezekinya antum masing-masing. Iya. Kalau saya terpesona dengan antum, bisa saya tunjuk antum untuk mendapatkan kehormatan memegang mic ini. Ini bukan mic sembarangan ini, ya. Barakallahu fikum. Antum diminta untuk membacakan hadis di hadapan para thalabatul ilm. Masya Allah. Baik. Sehingga dipersiapkan baik-baik. Saya tidak pandang bulu, baik yang berbulu lebat atau berbulu tidak lebat, saya akan tunjuk barakallahu fikum. Baik yang berjenggot panjang atau tidak berjenggot, barakallahu fikum, bisa saja kena peluang mendapatkan kehormatan membaca hadis di hadapan para thalabatul ilm Ma'had al-Bayyinah al-Islami. Barakallahu fikum. Baik. Kurang lebih itu barakallahu fikum metode kita dalam mempelajari kitab, iya, dalam Darus Am ini. Barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Pada pertemuan tempo dulu kita telah menyelesaikan satu bab terkait dengan bab hadis firaqul ummah. Iya. Hadis yang membahas tentang perpecahan umat Islam. Bahkan bukan hanya umat Islam, tapi perpecahan umat manusia. Jadi yang namanya perbedaan, perselisihan, itu merupakan sunnatullah. Ya. Akan ada perbedaan antara keyakinan agama yang satu dengan agama yang lain. Sebagaimana juga barakallahu fikum, di dalam masing-masing agama itu juga memiliki perpecahan. Dan Rasul memberikan tiga contoh. Yang pertama adalah Yahudi, yang kedua adalah Nasrani, yang ketiga adalah Al-Islam. Orang Yahudi menjadi 71 golongan, orang Nasrani menjadi 72 golongan, orang Islam menjadi 73 golongan. Dan hanya satu yang benar, Ahlul Haq. Baik, itu kurang lebih kandungan dari hadis iftiraful ummah. Yang mungkin bagi sebagian besar antum ini hadis yang ma'ruf, masyhur. Barakallahu fikum. Namun terkait dengan hadis ini barakallahu fikum, ada pihak-pihak yang berusaha untuk meragukan akan keabsahannya. Hadis iftiraqul ummah, sebagian pihak berusaha memberikan keraguan kepada kaum muslimin akan kesahihannya. Barakallahu. Karena hadis ini merupakan hadis yang sangat-sangat tidak disukai oleh ahli bid'ah. Iya. Sangat tidak disukai oleh orang-orang yang ingin membuat perkara-perkara baru dalam agama ini. Karena setiap mereka melakukan sebuah inovasi dalam agama ini, dalam usuluddin, ya, ketika mereka melangkah satu langkah, langsung mereka akan berhadapan dengan hadis iftiraqul ummah. Sehingga hadis ini membuat mereka mati langkah. Hadis ini dianggap mematikan kreasi. Iya. Barakallahu fikum. Untuk berkreasi, berinovasi, barakallahu fikum, terkait dengan usuluddin, pokok-pokok agama. Barakallahu fikum. Iya. Sebagian mereka, barakallahu fikum, menganggap hadis iftiraqul ummah ini adalah hadis palsu buatannya orang-orang orientalis. Hadis yang sengaja dibuat oleh musuh-musuh Islam untuk membuat Islam itu tengkar. Ya, saling gontok-gontokan. Yang ini mengatakan yang itu mubtadi, yang ini mengatakan yang ini yang itu mubtadi. Akhirnya ribut sendiri umat Islam. Itulah gara-gara hadis iftiraqul ummah katanya. Itu maujud. Iya. Jadi mereka menganggap hadis iftiraqul ummah itu buatannya orang Yahudi itu, sengaja membuat umat Islam itu ricu. Iya, rusuh, ribut sendiri. Karena masing-masing mengklaim dialah yang jamaah ahlus sunnah, yang lain mubtadi'ah. Barakallahu fikum. Baik, dan itu yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Barakallahu fikum. Terkait dengan barakallahu fikum keabsahan hadis iftiraqul ummah, iya, bila syakin wala raib. Tayyib, annaha tsabitah. Tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan, hadis ini adalah hadis yang sahih. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, terbukti Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala menyebutkan dalam bab ya zikru iftiraqul umam, itu hadis-hadis yang sangat banyak sekali dengan redaksi inti matan yang sama dengan berbagai macam sanad-sanad yang ada, walaupun ada yang lemah, ada yang hasan, barakallahu fikum, sehingga kalau dikumpulkan itu bisa naik derajatnya hasan li ghairihi atau sahih li ghairihi, barakallahu fikum. Baik. Namun barakallahu fikum, ada sebagaimana kita isyaratkan pihak-pihak yang mengkritisi keabsahan hadis ini. Tayyib. Itu dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab As-Shahihah. Barakallahu fikum. Dalam kitab As-Shahihah hadis nomor 204. Ya, tahta rakmil hadis barakallahu fikum arba'ah wa alfai wa mi'atih hadis 204. Beliau mengatakan waqad hawala ba'du zil ahwa minal mu'asirina tad'ifa hadzal hadis as-sahih, yang tidak bisa menulis bahasa Arab, bahasa Indonesianya saja, yang bisa walaupun sedikit-sedikit diupayakan. Kata beliau, dan sungguh sebagian orang-orang yang memiliki hawa nafsu berusaha melemahkan hadis yang sahih ini. Baik, cukup panjang, belum memberikan uraian, antum kasih titik-titik. Ila anqal walidzalika tataba'a al-ulama'u khalafan anis salafi, khalafan anis salafi ala al-ihtijaji bihi. Oleh karena itulah para ulama khalaf berusaha mengumpulkan, meneliti dari ulama-ulama salaf hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya kita bisa berhujjah dengannya. Barakallahu. Iya. Sehingga ada alasan kenapa Imam Al-Ajurri menyebutkan riwayat yang begitu banyak. Ya, padahal kalau kita sebutkan satu saja yang hasan mungkin cukup. Iya. Tapi karena memang ada pihak-pihak yang memunculkan barakallahu fikum wacana akan lemahnya hadis ini, sehingga dijelaskan oleh mereka hadis ini itu banyak jalannya barakallahu fikum. Baik. Hatta qala al-Hakim fil Mustadrak. Hatta qala al-Hakim fil Mustadrak. Sampai-sampai Imam Al-Hakim mengatakan di dalam kitab Al-Mustadrak, innahu hadithun kabirun, innahu hadithun kabirun fil usuli. Sesungguhnya hadith ini adalah hadith yang agung dalam usul, dalam pokok-pokok agama. La a'lamu ahadan, la a'lamu ahadan qad ta'ana fihi. Saya tidak mengetahui ada seorang ulama pun yang mencela hadis ini. Illa ba'du man la yu'taddu, illa ba'du man la yu'taddu bitafarrudihi wa syudzudzihi. Para ulama itu. Baik. Iya. Kecuali barakallahu fikum orang-orang atau sebagian orang-orang yang tidak dianggap dengan barakallahu fikum bersendiriannya dia, dan dengan barakallahu fikum menyelenehnya dia dalam pernyataannya. Jadi dari ucapan ini memberikan isyarah, ya memang ada, ya memang ada sebagian ulama yang melemahkan hadis ini, namun dianggap apa? Ghairu mu'tabar. Mereka ini tidak dianggap. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Mereka ini dianggap pernyataannya itu adalah pernyataan yang syadz, yang ganjil. Semuanya bilang sahih. Lah yang ini kok nyeleneh, bilangnya dhaif, lemah. Dalam keadaan argumen dalam melemahkannya tidaklah kuat. Barakallahu fikum. Jelas ya. Jadi pernyataan barakallahu fikum imam tadi, tidak ada seorang pun ulama yang mu'tabar yang dianggap keilmuannya mencela hadis ini, melemahkan hadis ini. Melainkan hanya sebagian orang yang ganjil, orang yang nyeleneh. Barakallahu fikum. Baik. Syekh Al-Albani menyebutkan amsal Al-Kautsari. Beliau menyebutkan nama. Ya. Seperti dari kalangan muasirin Zahid Al-Kautsari, barakallahu fikum. Salah satu tokoh ya i'tizal pada masanya, barakallahu fikum. Iya, Zahid Al-Kautsari ini dia dari sisi keilmuan cukup mumpuni, ilmu hadisnya, ilmu mustalahnya. Ya. Namun dengan keahlian ilmunya tadi, barakallahu fikum, dia bisa memanfaatkan, iya, mengotak-ngatik hadis-hadis, barakallahu fikum, baik yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Karena dengan ilmunya tadi, dia bisa memanipulasi. Barakallahu fikum. Iya. Iya, cukup banyak hal-hal yang menyimpang, yang nyeleneh, yang keluar dari pernyataan-pernyataan Zahid Al-Kautsari. Barakallahu fikum. Di antaranya dalam masalah ini. Dan dia mengulas setiap apa yang dia lemparkan ke tengah-tengah umat itu dengan ulasan yang ilmiah. Barakallahu fikum. Itu berbahayanya. Dia menyebutkan aqwal sebagian para a'immah, barakallahu fikum, untuk menguatkan apa yang dia inginkan. Barakallahu fikum. Tayyib. Selanjutnya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala menjelaskan qad ayyada qaulahu. Zahid Al-Kautsari ini berusaha menguatkan pernyataannya. Berusaha menguatkan, barakallahu fikum, uraiannya yang intinya hadis ini lemah. Biqauli al-'Allamah Ibnul Wazir Al-Yamani, yaitu dengan ucapannya ulama Yaman Ibnul Wazir. Ya, Ibnul Wazir Al-Yamani, salah satu ulama masyhur di Yaman. Fi kitabihi Al-Awasim Wal-Qawasim. Fi kitabihi Al-Awasim Wal-Qawasim. Tepatnya pada kitab beliau Al-Awasim Wal-Qawasim. Jadi maksudnya barakallahu fikum, Zahid Al-Kautsari ini mengatakan hadis ini lemah karena ada imam-imam sebelumnya yang melemahkannya, seperti Imam Ibnul Wazir Al-Yamani dalam kitab Al-Awasim Wal-Qawasim mengatakan hadis iftiraqul ummah, hadis yang lemah. Tayyib. Didukilkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala kalam Ibnul Wazir Al-Yamani. Bagaimana pernyataan Ibnul Wazir? Kala Ibnul Wazir Al-Yamani, kata beliau, iyyaka antaftara biziyadati kulliha atau kulluha binnar illa wahidah. Iyaka antaftara biziyadati kulluha binnar illa wahidah. Kata Ibnul Wazir, hati-hati anda dengan tambahan semua kelompok-kelompok tadi masuk neraka kecuali satu. Nah, katanya lafaz yang ini yang berbahaya. Ya, kalau lafaz yang mengatakan umat ini terpecah jadi 73 golongan ya enggak masalah. Tapi yang jadi masalah menambahkan lafaz semuanya masuk neraka kecuali satu. Nah, ini yang bikin ribut tuh ini. Ini yang bikin perpecahan. gitu ya. Karena masing-masing mengklaim dialah yang satu tadi, yang lain sisanya. Kata beliau, hati-hati dengan lafaz ini. Fa innaha ziyadatun fasidatun. Kata Imam Ibnu Wazir, karena tambahan ini adalah tambahan yang rusak. Yunus, bangun, kita lagi perang ini. Waduh, ini lagi perang ini, lagi bantah-bantahan. Antum kok malah asik sekali tidurnya. Hah, ngantuk dah. Bahaya. Dalam majelis ilmu kalau ngantuk bahaya. Barakallahu'alaikum. Ya, kalau sedang perang ngantuk itu justru bagus. Ya, itu menunjukkan hatinya tentrem, tenang. Enggak takut. Tapi kalau ketika dalam majelis ilmu ngantuk bahaya. Bisa-bisa nanti habbatu sauda jadi hayyatun sauda syifaun likulli da. Iya. Jadi Rasul mengatakan apa? Habatu sauda itu adalah obat setiap penyakit. Gara-gara ngantuk, titiknya kurang. Jadi apa? Titiknya nambah satu. Ular hitam adalah obat segala penyakit. Iya. Akhirnya antum sampaikan kepada masyarakat, rame-rame cari ular hitam. Habis itu dimakan, diminum, tewas. Antum membawa ilmu yang salah. Intabih. Ya. Barakallahu fikum. Dalam majlis ilmu jangan sampai mengantuk. Barakallahu fikum. Baik. Masih ngantuk Yunus? Kalau ngantuk wudu. Itu dari syaitan. Iya, mengantuk dalam majlis ilmu dari syaitan. Iya. Padamkan dengan air. Barakallahu fikum. Kalau ngantuk wudu. Ayo. Sampai di mana kita tadi? Ah, tadi perkataan Ibnu Wazir bahwasanya tambahan kecuali semuanya di neraka kecuali satu. Ini kata beliau tambahan yang rusak. Kata beliau wala yab'adu an takuna min dasisil malahidah. Wala yab'adu an takuna min dasisil malahidah. Dan tidak jauh kata beliau, mungkin saja tambahan ini termasuk tambahan yang disusupkan oleh orang-orang orientalis. Iya. Oleh orang-orang yang mulhid. Itu dari sini. Iya. Jadi mereka-mereka yang berusaha melemahkan hadis ini, barakallahu fikum, itu dari sini ngambilnya. Iya. Mereka menuduh bahwasanya hadis iftirakul ummah, khususnya yang di ujung, kulluha finnar illa wahidah, itu buatannya orang-orang orientalis. Itu buatannya orang-orang Yahudi. Sengaja pengen mengadu umat Islam. Barakallahu fikum. Tayyib. Qala Ibnu Hazm. Ibnu Wazir menguatkan dengan ucapan Ibnu Hazm. Qala Ibnu Hazm, hadzal hadits la yashih. Jelas Ibnu Hazm mengatakan, hadits ini tidak sahih. Ya, hadits ini tidak sahih. Barakallahu fikum. Intah. Mati dia. Cukup kuat. Barakallahu fikum. Yang digunakan adalah qaul Ibnu Wazir dan Ibnu Hazm. Barakallahu fikum. Tayyib. Apa alasan mereka berdua melemahkan hadis ini? Barakallahu fikum. Itu butuh dibahas secara ilmiah. Iya. Barakallahu fikum. Akan kita lihat bagaimana uraian Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam membantah syubhat ini. Dan dari situ kita bisa belajar bagaimana mereka para ulama dalam membantah syubhat. Iya. Barakallahu fikum. Kalau kita yang berhadapan dengan syubhat seperti ini, iya, kita sudah pusing duluan. Iya, mungkin kita sudah terbawa. Oh iya ya. Itu katanya Imam Ibnu Hazm, itu katanya Ibnu Wazir. Iya, barakallahu fikum. Baik. Kita sudah bingung. Tapi dengan mengambil ilmu dari kibar ulama, iya, mengambil bimbingan dari mereka, barakallahu fikum, kita akan mendapatkan cahaya. Dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam menjawab syubhat ini. Awalan, kata beliau, yang pertama, amma an-naqlu an Ibni Hazm adapun penukilan Ibnu Wazir dari Ibnu Hazm, katanya hadis ini tidak sahih. Kata Syekh Al-Albani, fala adri aina zakara dzalika. Fala adri aina zakara dzalika. Saya tidak tahu di kitab apa Ibnu Hazm menyebutkan pernyataan tadi. Dicari-cari. Oh beliau, di mana? Katanya tidak sahih. Di mana? Iya. Baik, sehingga yang pertama kita bisa mengambil pelajaran barakallahu fikum terkait dengan syubhat orang-orang yang menukilkan kalam para ulama untuk menguatkan pemikiran dia, untuk menguatkan amalan dia, untuk menguatkan pergerakan dia. Yang pertama kali kita barakallahu fikum, iya, pertanyakan kepada dia, di mana Anda mendapatkan ucapan tadi? Iya. Kalau dari kitab, kitabnya mana? Datangkan. Kalau tanya jawab, mana rekamannya? Itu yang pertama. Yaitu tasabbut. Ya, fi tsubuti al-khabar. Ditanyakan terlebih dahulu, dipastikan kebenaran. Benar atau tidak? Kalau ulama fulan mengatakan ini, mana? Itu yang pertama. Iya. Cara para ulama meluruskan yang namanya syubhat yang disandarkan kepada seorang alim. Katanya Syekh Fulan demikian dan demikian. Mana buktinya? Iya, barakallahu fikum. Baik. Setelah dia datangkan, barakallahu fikum, dicek di kitab ini. Coba dicek, dicari. Gitu ya. Jangan sekedar disebutkan dalam kitab ini, sudah. Ya bisa saja dia memanipulasi itu. Sembarangan saja. Dicek halaman sekian, dicari. Mana? Ya. Kalau dalam kitab, kalau dalam tanya jawab, rekaman, mana rekamannya? Enggak direkam kemarin. Enggak bisa. Iya, harus valid buktinya. Barok. Itu yang pertama. Baik. Dari metodenya Imam Al-Albani. Kata beliau, awwalu ma yatabadaru li dhihni annahu fi kitabihi al-fasl fil milal wan nihal. Awalu ma yatabadaru li dhihni annahu fi kitabihi al-fasl fil milal wan nihal. Kata Syekh Albani, yang pertama kali terbetik di pikiran saya pernyataan Ibnu Hazm ini di dalam kitab Ibnu Hazm yang sangat terkenal, yaitu kitab Al-Fasl fil milal wan nihal. Paling di kitab itu, kata beliau, kemungkinan pernyataannya. Qad raja'tu ilaih wa qalabtu mawannahu falam a'thur alaih, kata beliau. Wa qad raja'tu ilaihi wa qalabtu mawannahu falam a'thur alaih. Dan saya sudah bolak-balik, ya, membaca kitab tadi, mencari pernyataan tadi, tidak ada pembahasan Ibnu Hazm yang melemahkan hadis ini. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga yang pertama yang beliau janggal itu apa? Tentang dari mana diambilnya ucapan Ibnu Hazm ini. Di kitab apa? Itu sudah ada keanehan. Gitu ya. Tidak ada. Tidak ditemukan. Barakallahu fikum. Kecuali dalam pernyataan Ibnu Wazir. Kemudian kata beliau berikutnya, kejanggalan berikutnya yang ditangkap oleh beliau adalah summa innan naqla anhu mukhtalafun. Summa innan naqla anhu mukhtalafun. Yang kedua kata beliau yang aneh adalah penukilan dari Ibnu Hazm ini berbeda-beda. Barakallahu fiik. Baik. Qala Ibnu al-Wazir anhu, qala Ibnu al-Wazir anhu la yasih. Ibnu Wazir bilang Ibnu Hazm mengatakan tidak sahih. Wa qala Syaukani fi Fathil Qadir. Sedangkan Imam Syaukani menyatakan dalam Fathul Qadir, innaha maudhu'ah. Kalau Syaukani bilangnya, Ibnu Hazm mengatakan hadisnya maudhu'. Iya. Tidak sahih sama maudhu', itu jelas jauh bedanya. Kalau maudhu' itu palsu. Kalau tidak sahih, barakallahu fikum, bisa jadi dia menjadi hadis yang sahih. Iya. Dengan penguat-penguat yang lain. Kalau palsu, ya sudah palsu. Iya. Sehingga terjadi apa? Perbedaan. Katanya Ibnu Wazir, Ibnu Hazm mengatakan tidak sahih. Katanya Syaukani, Ibnu Hazm mengatakan maudhu. Ini juga yang aneh kata beliau. Iya. Keanehan yang kedua. Yang pertama dari sisi barakallahu fikum tempat penukilan ucapan beliau itu tidak ditemukan. Yang kedua, penukilan dari Ibnu Hazm juga berbeda-beda. Itu para ulama yang rasikh ilmunya. Sehingga dalam mengkaji sebuah ucapan, ya, dalam mengkaji sebuah amalan, barakallahu fikum, mereka sangat jeli, teliti. Iya, enggak seperti kita, barakallahu fikum, yang sangat gampang untuk memutuskan atau menghukumi. Tapi dalam dicari, direntet sampai ke akar-akarnya. Barakallahu fikum. Iya. Karena itu penting. Untuk menghukumi sesuatu barakallahu fikum, kita harus benar-benar meyakini, yakin dengan bukti yang jelas, yang valid, ucapan tersebut dinisbahkan kepada orangnya. Gitu ya, barakallahu fikum. Baik. Karena kalau tidak, barakallahu fikum, urusannya berat di akhirat. Iya, kita sudah menghajar orang dengan ucapan, kita menghukumi orang pulang demikian dalam keadaan apa yang disampaikan kepada kita itu tidak semuanya benar. Akhirnya apa? Kita telah menyobek-nyobek kehormatan saudara kita. Barakallahu fikum. Ya, situ kita belajar dari para ulama. Sehingga kata beliau, penyandaran ucapan ini kepada Ibnu Hazm memiliki banyak kejanggalan, keanehan. Yang pertama, gak tahu di mana itu penukilannya, dapat dari mana selain dari Ibnu Wazir. Yang kedua, pernyataan yang dinukilkan juga berbeda-beda. Ada yang mengatakan tidak sahih, terkadang dalam yang lain mengatakan maudhu. Itu kejanggalannya. Baik, selesai. Itu sudah janggal. Barakallahu fikum. Anggaplah, ya, anggaplah itu benar pernyataannya Ibnu Hazm. Tsanian, kata beliau. Yang kedua, ammal jawab ala kalami Ibni Hazm. Ammal jawab ala kalami Ibni Hazm. In shahha anhu. Adapun jawaban dari ucapan Ibnu Hazm, kalau dianggap benar, anggaplah benar. Anggap memang itu ucapan Ibnu Hazm, anggap memang ada di dalam buku beliau, baik, atau fatwa beliau, anggap saja ada. Walaupun sudah ada kejanggalan tadi ya, barakallahu fikum. Anggap ada. Barakallahu fikum. Tayyib, min wajhaini, Jawabannya ada dua sisi, kata beliau. Al-awwa. Jawaban yang pertama, anna an-naqda al-ilmi al-hadithi, anna an-naqda al-ilmi al-hadithi qad dalla ala sihhati hadhihi ziyadah. Fala ibrata biqabuli man da'afahu. Ya, fala ibrata biqabuli man da'afahu. Barakallahu fikum. Jadi yang pertama kata beliau bahwasanya, ya, pembahasan ilmiah terhadap hadis ini, ya, antara kritikan dan barakallahu fikum rekomendasi atau akan keabsahannya, itu telah menunjukkan akan kesohihan tambahan yang disebutkan tadi, kulluha finnar illa wahida, sehingga tidak ada ibrah untuk menerima orang yang melemahkannya. Artinya secara ilmiah, ilmu hadis, tambahan ini sahihah. Iya, jelas, wadih dari riwayat-riwayat yang datang barakallahu fikum, tidak ada keraguan bagi orang yang memiliki ilmu tentang ilmu hadis, iya, tambahan ini tidak bermasalah. Barakallahu fikum. Baik, secara ilmiah hadis ini enggak bisa digoyang. Iya, dari siapa? Sanadnya. Baik. Itu kata beliau. Sehingga kalau ada yang bilang dhaif, ya, tidak dianggap. Ya, cuma bilang dhaif gitu saja tanpa menyebutkan apa alasannya. Gitu ya. Barakallahu fiik. Baik. Karena semua pihak juga akan bisa mengklaim hadis yang sahih, riwayat Bukhari, riwayat Muslim, tinggal dikatakan dhaif. Iya, masa gara-gara orang mengatakan hadis riwayat Bukhari Muslim dhaif, kita barakallahu fikum goyang habis itu ragu. Oh iya, katanya ada yang mendhaifkan dalam keadaan dia tidak menjelaskan kenapa dikatakan dhaif. Iya. Alasannya apa secara ilmiah, ilmu hadisnya? Enggak ada. Barakallahu fikum. Ini yang pertama jawaban beliau. Atsani, yang kedua. Annalladzina shahahahu aktsar wa a'lam bil hadis min Ibni Hazm. Annalladzina shahahahu aktsar wa a'lam bil hadis min Ibni Hazm. Bahwasanya para ulama yang mensahihkan hadis ini jauh lebih banyak dan jauh lebih berilmu tentang ilmu hadis daripada Ibnu Hazm. Ya. Sehingga kedudukannya sama seperti riwayat yang syadzah. Ya, mukhalafatu barakallahu fikum maqbul liman huwa aula min minhu. Rawi yang barakallahu fikum dia diterima riwayatnya, artinya dia rawi yang thiqah atau shuduq. Tapi dia menyisihi rawi-rawi yang apa? Lebih utama daripada dia. Itu dianggap apa? Ditolak hadisnya. Riwayat yang syadz. Begitu juga kasusnya Ibnu Hazm. Iya, yang mensahihkan hadis ini, yang mensahihkan ziyadah tadi, itu jauh lebih banyak, jauh lebih berilmu daripada Ibnu Hazm. Barakallahu fikum. Sehingga dianggap pernyataan Ibnu Hazm ini apa? Syadzah. Iya, ganjil. Dalam keadaan beliau dalam mengeluarkan pernyataan tadi juga tidak menyebutkan alasannya. Dhaif itu saja. Mau apa alasannya? Siapa yang menjadi barakallahu fikum faktor penyebabnya? Baik. Barakallahu fikum. Selanjutnya kata beliau, la siyama wa huwa ma'rufun inda ahlil ilmi bitasyaddudihi fin naqli la siyama wa huwa ma'rufun inda ahlil ilmi bitasyaddudihi fin naqli. Terlebih lagi Ibnu Hazm ini ada catatan ya para ulama mengenai beliau. Ibnu Hazm ini dikenal ya di kalangan ahli ilm sebagai orang yang sangat keras dalam penukilan. Iya, barakallahu fikum. Artinya dia ringan dan gampang dalam menjarah. Iya, rawi seseorang barakallahu fikum tayyib atau dalam penukilan. Ibnu Hazm itu ma'ruf. Tayyib. Sehingga terkait dengan ilmu shalah barakallahu fikum untuk para ulama yang dikenal dengan mutasyaddid, kalau dia mensahihkan itu dipegang erat-erat. Iya. Artinya enggak usah ditanya. Yang mutasyaddid saja mensahihkan, apalagi yang lain. Tapi ketika dia melemahkan, maka di barakallahu fikum sesuaikan dengan ulama-ulama yang lain. Iya. Baik. Kalau yang lain barakallahu fikum sejalan dengan dia, berarti apa? Dia di sini mu'tadil. Iya. Tapi kalau yang lain barakallahu fikum tayyib menyelisihi, maka barakallahu fikum tidak dianggap tayyib. Itu kaidahnya dari ilmu shalah. Fala yandaghi ayyuhtajja bihi idza tafarrada, kata Syekh Al-Albani. Fala yanbaghi ayyuhtajja bihi idza tafarrada. Barakallahu fikum. Inda adamil mukhalafah fa kaifa idza khalafa, kata beliau. Maka tidak sepantasnya orang yang seperti ini dijadikan hujjah ketika dia bersendirian. Kalau tidak ada yang menyelisihinya, terus bagaimana kalau ternyata ada yang menyelisihinya? Dia sendirian saja dalam keadaan tidak ada yang menyelisihi, itu tidak bisa langsung diambil ya. Apalagi kalau ada yang menyelisihi dia. Iya, tambah apa? Tambah ditinggalkan. Barakallahu fikum. Baik. Kurang lebih itu jawaban Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari penukilan ucapannya Ibnu Hazm. Ya. Jadi yang pertama, barakallahu fikum, di situ ada kejanggalan terkait dengan sumber ucapan Ibnu Hazm. Yang kedua, kejanggalannya pada ucapan beliau yang berbeda-beda. Tayyib. Adapun apabila dianggap benar, sahih, barakallahu fikum, maka tidak bisa menggoyang posisi hadis. Iya. Karena barakallahu fikum yang mensahihkan itu jauh lebih banyak, jauh lebih berilmu. Kemudian Ibnu Hazm dikenal sebagai ulama yang mutasyaddid, gitu ya, dalam bab penukilan barakallahu fikum. Itu jawaban terhadap ucapannya Ibnu Hazm. Baik, adapun pernyataan Ibnu Al-Wazir. Amma tad'ifu Ibnu Al-Wazir. Adapun pendhaifan Ibnu Al-Wazir terhadap ziyadah ini, fakalamuhu lam yaf'an fi ziyadah min jihati isnadiha. Fakalamuhu lam yaf'an fi ziyadati min jihati isnadiha, bal min jihati maknaha. Barakallahu fikum. Syekh menjelaskan, adapun pendhaifan Ibnu Al-Wazir, kata beliau, beliau tidak mencela tambahan hadis ini dari sisi sanadnya. Tetapi yang beliau permasalahkan matannya. Iya. Jadi yang beliau permasalahkan dalam hadis ini bukan sanadnya, tapi matannya ini yang bikin muskil. Iya, barakallahu fiik. Yang pertama muskilnya tadi itu akan namanya melempar bola, ya, sehingga bisa dicemes kemana-mana, bisa akan menimbulkan kerusuhan. Kemudian juga barakallahu fiik terkait dengan hadis-hadis yang lain yang menyebutkan bahwasanya, ya, keutamaan umat Islam ini bahwasanya mereka termasuk golongan yang besar yang akan menjadi ahlul jannah. Jadi kan hadis ini mengesankan seolah-olah umat Islam yang masuk surga itu sedikit, cuma satu ini saja. Ya kan? Padahal dalam keterangan hadis yang lain, penghuni al-jannah itu kebanyakan mayoritasnya dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang kata beliau jadi muskilnya di situ. Iya. Jadi muskilnya tambahan ini di situ. Ada kontradiksi menurut beliau. Barakallahu fikum. Baik. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala beliau tidak sembarang bicara, ya, untuk menyebutkan pernyataan ini. Beliau punya bukti. Wa mimma yu'ayyidu dzalika amrayni. Wa mimma yu'ayyidu dzalika amrayni. Yang menguatkan diagnosa beliau ini, ya, kalau Ibnu Wazir itu bukan mendhaifkan sanadnya tapi matannya, ada dua sisi kata beliau. Yang pertama, anna Ibnu Al-Wazir fi kitabihil akhar, anna Ibnu Al-Wazir fi kitabihil akhar qad sahaha hadith Muawiyah hadza. Anna Ibnu Al-Wazir fi kitabihil akhar qad sahaha haditha Muawiyah hadza. Bahwasanya Ibnu Wazir di dalam kitab yang lain beliau mensahihkan hadisnya Muawiyah yang menyebutkan tentang hadis iftiraful ummah. Gitu ya. Barakallahu fiik. Beliau mensahihkan. Ala wa huwa kitabuhu Al-Qayyim. Ketahuilah itu adalah kitab beliau yang lurus, yaitu dalam kitab beliau Ar-Raudul Basim fi Dabbi Sunnati Abil Qasim. Ya, Ar-Raudul Basim fi Dabbi Sunnati Abil Qasim. Di kitab itu beliau mensahihkan hadis iftiraful ummah. Gitu ya. Seandainya beliau mendhaifkan sanadnya, maka beliau tidak akan menyatakan sahih dalam kitab yang lain. Itu isyarat menunjukkan beliau tidak mempermasalahkan sanadnya, tetapi beliau mempermasalahkan apa? Matannya. Barakallahu fik. Ar-Raudul Basim fi Dhabbi Sunnati Abil Qasim. Ini sisi yang pertama yang menguatkan pernyataan Syekh Al-Albani. Yang kedua, qaulu ba'dhi al-muhaqqiqina. Qaulu ba'dhi al-muhaqqiqina min al-ulama'i al-yamaniyin. Baik. Yang kedua kata beliau dikuatkan dengan ucapan sebagian ahli tahqiq dari ulama-ulama Yaman itu sendiri yang memahami, mengerti ucapan ulama-ulama di negerinya. Ya. Ahlul balad adra bima fi, penduduk sebuah negeri lebih tahu tentang ucapan seluk-beluk orang-orang yang ada di dalam negerinya. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Di antaranya kata beliau ala wa huwa syekh Salih Al-Muqbili. Ala wa huwa syekh Salih Al-Muqbili. Barakallahu fikum. Iya. Syekh Salih Al-Muqbil. Iya. Ini beda dengan Syekh Muqbil fi Asrina, ya. Barakallahu fikum. Syekh Salih Al-Muqbili. Waqad takallama ala hadzal hadits bikalamin jayyid. Wa qad takallama ala hadzal hadits bi kalamin jayyid. Dan beliau membahas hadis ini dengan ucapan yang bagus. Min jihati subutihi wa ma'nahu. Yaitu dari sisi barakallahu fikum. Iya, keabsahan hadis ini dan dari sisi uraian tentang makna hadis. Beliau uraikan dengan panjang lebar. Barakallahu fikum. Waqad dzakara fihi anna ba'dahum sannafa atau anna ba'dahum da'afa hadzal hadits wa dzakara fi anna ba'dahum da'afa hadzal hadits. Dan beliau menyebutkan dalam uraiannya memang ada sebagian ulama yang melemahkan hadis ini. Faka'annahu yusiru ila ibnil wazir. Dan sangat nampak beliau mengisyaratkan ucapannya yang melemahkan itu adalah ibnul wazir. Karena satu negeri. Iya, satu negara. Para khalifah. Baik. Idza ta'ammalta annahu yushiru ila anna at-tad'if lam yakun min jihati sanad wa innama istashkala ma'nahu. Iya. Dan kalau Anda memperhatikan uraian beliau barakallahu fikum, maka nampak dari situ beliau barakallahu fikum menguraikan tentang pendhaifan, iya, sebagian para ulama bukan dari sisi sanadnya tapi dari sisi maknanya atau matannya. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Sehingga barakallahu fikum ucapan Ibnu Wazir, iya, disimpulkan oleh beliau, beliau tidak mendhaifkan, iya, sanad hadisnya, tapi apa? Beliau mempermasalahkan apa? Matannya. Itu yang menurut beliau barakallahu fikum muskil, ya, janggal. Baik, barakallahu fikum. Adapun kalam Syekh Shalih Al-Mukbili itu disebutkan dalam kitab beliau. Baik. Al-ilmu asy-syamikh. Al-ilmu asy-syamikh fi itharil haqqi alal abai wal masyayikhi. Barakallahu fikum. Halaman 414. Al-ilmu syamikh fi itharil haqqi alal abai wal masyayikhi. Barakallahu fikum. Iya, di kitab itu beliau menjelaskan. Intinya barakallahu fikum, iya, tentang keabsahan hadis ini tidak ada keraguan dan kebimbangan. Baik. Adapun sebagian para ulama yang melemahkannya barakallahu fikum, baik, masih ada beberapa kejanggalan padanya barakallahu fikum. Iya, seadanya pun sahih ucapan mereka demikian, tetapi tidak bisa menggoyahkan keabsahan hadis. Sangat walih, sangat jelas. Barakallahu fikum akan keabsahan hadis iftirakul ummah. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Baik. Ada pun iskal yang disebutkan bahwasanya hadis ini bertentangan, iya, sebenarnya diuraikan oleh Syekh Shalih Al-Mukbili dalam kitab tadi, tapi terlalu panjang uraian beliau barakallahu fikum. Kesimpulannya saja, bagaimana beliau mendudukkan hadis ini, mengkompromikannya. Iya. Jadi hadis ini tidaklah menunjukkan barakallahu fikum bahwasannya, iya, semua umat Islam itu lebih banyak yang masuk neraka. Ya kan? Hadis ini kan hanya menyebutkan umat Islam ini terpecah menjadi 73 golongan dan satu yang di surga. Ini tidak membahas jumlah. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Bahkan dikatakan oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa barakallahu fikum, justru yang satu ini itu yang mu'dhamu hadhil ummah. Iya, sawadul a'zam. Merekalah mayoritas umat Islam ini. Barakallahu fikum. Adapun yang 72 itulah yang nyeleneh, itulah yang syudud dalam beragama, dalam berakidah. Barakallahu fikum. Sehingga hadis iftiraqul ummah tidak membahas jumlah, iya, umat yang masuk surga dan yang masuk neraka. Artinya mana yang barakallahu fikum lebih banyak atau yang mana yang lebih sedikit. Barakallahu fikum. Baik, intinya seperti itu yang beliau uraikan barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.